Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwa muqila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, enggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada enggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham, gangguannya tuh minim, enggak ada kebisingan, TV berhenti semua, enggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu gak percaya silahkan. Siang bu ya, Masya Allah. Ya, jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, Masya Allah. Begitu anda bangun di pertengahan, jam setengah dua, jam dua, tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh. Susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh. Kamar mandi, meja makan, dapur. Biasa aja siang. Kok malam-malam jadi berubah? Awas loh ya. Kemarin sih enggak. Tapi malam ini di meja makan tuh putih. Rambutnya itu panjang. Dan nungguin kamu di situ. Jadi enggak jadi. Itu terjadi situasi itu. Ada kenikmatan gitu kan. Karena itu, karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini. Tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini. Itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu. Qalila minal layli ma yahjaun. Dia atur tuh. Tidurnya lebih cepat. Ba'da isya, dia gak ada keperluan, langsung istirahat. Sedikit tidurnya, malam dia hidupkan. Salat, Masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran. Sedikit tidur.